berpisah. Samanjak talinya kasih hilang tiada kabar. Manganyo Allah bertemu mangku kata di. Pisangku lain menunggu rupanya lain di tangan orang. Terima kasih. sansara di badan diri dibalut seso tapi ko adia ka sansara Rasa malu di sayang kadiri denai usah bakato cinta kadiri denai aku langgulonyo ko hanyo di mulut saja elo adir jawahi diri denai ko jiko hanyo membari angan denai ko dilahianyo adia tanong lakai.

tinggalkan kampung halaman nan jo tapian arok tabangki batang taranggam mangkono rantau denahi pajamu. Memancang tangi di batinanku rasa tak mungkin malangkah pulang daerah sosanan alun tasuo jauh tu banyak dengan para sayang dan lain rasakan salamunan ku jauh tu banyak dengan para sayang may rasokan salamunan ko. usah.